Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan daras kita Sirah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dari kitab Rawdatul Anwar fi siratul Nabi al-Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Endak ya Zidan, apa pembahasan terakhir yang kita pelajari pada pertemuan yang terakhir? Tayyib, yaitu tentang masalah berbagai macam bentuk amaliyah orang-orang musyrik yang mereka karang-karang sendiri, ya. Nah, bermacam bentuk amaliyah kesyirikan yang mereka ada-adakan. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang musyrik mereka meyakini akan tauhid rububiyah. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, berikutnya mereka meyakini bahwasanya para nabi, para wali, orang-orang soleh itu memiliki kemampuan untuk mengatur semesta alam ini, untuk mengatur sebagian daripada semesta alam ini. Nah, menyembuhkan orang sakit, menunaikan hajat, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya, dikarenakan mereka memiliki keyakinan yang seperti ini, mulailah mereka membuat apa ya kan, tempat-tempat yang diagungkan, yang dipuja-puja, ya. Nah, untuk mengagungkan mereka, ya, untuk minta keridhaan dari mereka, untuk takarrub kepada mereka. Nah, ini tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, barulah mereka kemudian melakukan berbagai macam amaliyah kesyirikan, ya. Berbagai macam bentuk amalan kesyirikan yang mereka karang-karang sendiri. Nah, apa saja itu ya Ahmad? Berbagai macam bentuk amalan kesyirikan mereka dalam masalah ini apa? Ziarah kubur, kuburan mereka. Baik. Apalagi ya Aden? Eh? Hah? Enggak dengar yang keras. Ma? Meminta-minta. Baik, di kuburan mereka apa lagi? Membuat ya amalan-amalan khusus yang saya terangkan tadi itu apa aja contohnya? memberikan kepada juru kunci. Tayib, ya ini berbagai macam bentuk amalia, ya, nazar-nazar, kurban-kurban, ya, dari harta benda mereka, ya, itu mereka persembahkan melalui perantara para juru kunci. Nah, dan mereka memiliki perincian dalam bentuk takarub mereka kepada para wali dan orang-orang soleh itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Dari berbagai macam hal yang mereka persembahkan, ya, tanaman, makanan, minuman, binatang, ya, emas, perak, harta benda dan yang lainnya. Nah, adapun terkait dengan tanaman, makanan, minuman, emas dan perak itu bagaimana mereka mempersembahkannya? Hah? Naam. Naam ya Iqbal. Enggak terkait dengan sebelum itu, ya. Naam. Bukan binatang ternak. Terkait dengan tanaman, makanan, minuman, ya, seperti kalau tempat kita itu sesajen, ya, buah-buahan, toyo pisang, ya, dan macam-macamnya, ya, demikianlah termasuk emas, perak dan harta benda. Bagaimana mereka mempersembahkannya ini, Royib? Ya? Bernazar terus, ya. Nah, Zayan. Enggak dengar. Allahu musta'an. Barakallahu fiikum. Abu Salman. Ya, di kuburan mereka melalui perantara siapa? Juru kunci. Tayyib. Nah, secara umum selalu harus melewati juru kunci. Nah, adapun terkait dengan hewan dan binatang, bagaimana mereka? Nah, ya, Abah Hisham. Aywa, hewan binatang ini bagaimana bentuk persembahan mereka ini, mempersembahkannya bagaimana? Ada tiga cara. Masya Allah. Yang pertama, tayyib, disembelih. Iya. Tayyib. Dilepaskan. Naam. Tayyib. Masyaallah, barakallahu fiik. Naam. Seperti ini yang namanya murojaah itu seperti ini. Ya. Ini para santri malakum, antum bukan tukang, enggak kerja ngangkat-ngangkat batu. Kenapa antum enggak murojaah? Murojaah itu bukan begini ketika dars, bukan. Ya. Allahumma musta'an. Murojaah tadi sebelum majelis dibuka atau tadi malam. Allahumma musta'an. Enggak malu antum sama Abu Hisham? Dari pagi sampai sore kerja. Enggak malu? Allah musta'an. Bukan murojaah itu mencari-cari begini mana jawabannya. Bukan seperti itu murojaah. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Tapi kita lanjutkan musta'inan billah. Kita ngaji ini bukan sekedar lewat, selesai lewat, selesai lewat, selesai, bukan, ya. Betul-betul dipahami, mantap ilmunya itu. Tayib. Nah. Yang berikutnya, di antara bentuk-bentuk amaliyah kesyirikan mereka, qala rahimahullahu taala, wa kana min jumlati a'malihim, dan di antara sejumlah beberapa amalan-amalan mereka, annahum kanu yahtafiluna biha ulail awliya'i was-solihin, annahum kanu yahtafilun, bahwasanya mereka, yakni orang-orang musyrik itu, merayakan, ya, yahtafilun, mengadakan ihtifal, ihtifal itu mengadakan perayaan maulid nabi, ya, ihtifal. Nah, mereka merayakan apa? Biha ulail aulai wasolihin, mengadakan perayaan-perayaan para wali dan orang-orang soleh. Marrotan aumaini fissanah, sekali atau dua kali dalam setahun. Sekali atau dua kali dalam setahun. Nah, merayakan berbagai macam bentuk perayaan, ya, terhadap para wali dan orang-orang soleh tersebut. Fakanu yaqsuduna kuburahum, lalu mereka menuju kuburan-kuburan mereka. Ya, lalu mereka menuju kuburan-kuburan mereka ini. Orang-orang musyrik pergi, ya, ke kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut. Wa amakinahum, demikianlah tempat-tempat mereka. Ya, tempat-tempat mereka yang telah ditetapkan tadi, yang telah kita bahas. Min kulli janibin, dari semua penjuru daerah, ya, berkumpul, ya. Nah, menuju kuburan tersebut. Tayyib. Fayastami'una 'indaha fi ayyamin khassatin. Fayastami'una 'indaha fi ayyamin khassatin. Lalu mereka berkumpul padanya di kuburan-kuburan tersebut di hari-hari tertentu, ya, di hari-hari yang khusus yang mereka tentukan. Wa yuqimuna laha a'yadan, dan mereka mengadakan berbagai macam bentuk perayaan. Id, ya. Nah, a'yadan itu jamak daripada id. Ya. Id, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu adalah suatu kegiatan yang berulang pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Ya, itu namanya id. ya. Nah, hari raya atau perayaan. Nah, itu dinamakan dengan Eid. Tayyib. Suatu perayaan yang diadakan pada zaman atau waktu tertentu, tiap hari ini, setahun sekali perayaan peringatan hari ini, peringatan itu. Dan dirayakan di tempat tertentu, ya. Nah, datang ke kuburan ini tanggal sekian, datang kuburan itu sekian. Nah. Dan berulang-ulang, itu namanya Eid. Ya. Nah. Makanya seperti ini tidak ada dalam Islam kecuali Idul Fitri dan Idul Adha saja, ya. Adapun yang lain dari berbagai macam bentuk perayaan yang berulang-ulang waktunya ditetapkan secara khusus tiap tahun, tiap tanggal sekian, ataupun juga tempatnya pun juga demikian ditetapkan pada tempat tertentu, maka itu adalah berbagai macam bentuk perayaan, berbagai macam Id al-muhdatsah yang baru dan bid'ah, ya. Nah, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, ya, dan yang lain-lainnya. Dan termasuk juga berbagai macam peringatan-peringatan hari raya besar nasional, ya. Peringatan Hari Ibu, Hari Santri, Hari Pendidikan Nasional. Ini semua masuk dalam kategori Id. Maka yang namanya Id itu ada yang hak dan ada yang batil. Dan tidak ada dalam Islam kecuali dua Id saja. Peringatan, hari besar, perayaan, ya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Yaf'aluna fiha kullama taqaddama min at-tabarruki wal mashi wat tawafi wa taqdimin nuzuri wal karramina wa ghairi dzalik. Yaf'aluna fiha, mereka melakukan di kuburan-kuburan itu semua yang mereka persembahkan, ya, mereka persembahkan minat tabarruk, dari tabarruk, ya, mencari barokah. Demikian pula wal mashi, mengusap, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini bangunan diusap, ya, diusap-usap dengan pakaian, dengan kain misalnya, ya. Wa tawaf, demikian pula tawaf mengelilingi kuburan, ya. Nah, wa taqdimin nuzur, mempersembahkan nazar-nazar, ya. Wal qarrabin, dan berbagai macam hewan kurban, ya. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya itu mereka persembahkan di kuburan orang-orang soleh tersebut. Nah, wa kana kal mausim, Id itu seperti musim, artinya seperti musim haji, seperti itu, ya. Nah, seperti musim, yahduruhu ad-dani wal qasi, yang dihadiri oleh ad-dani, orang yang dekat, ya, orang yang dekat, wal qasi, dan orang yang jauh. Kuburan sudah dikenal, kuburan yang diagungkan, dikeramatkan, maka datanglah manusia dari berbagai macam penjuru negeri, baik yang dekat ataupun juga yang jauh, datang semuanya berkumpul di situ, ya. Nah, barakallahu fikum, yahduruhu ad-dani wal qasi wasyarifu wal wadhi'u, wasyarifu, dan orang yang mulia, yang terhormat, yang tinggi, ya. Wal wadhi'u, dan orang yang rendah biasa begitu. Semuanya datang, ya. Nah, orang-orang terkemukanya atau juga orang-orang yang bawahannya, ya. Semuanya datang. Hatta yaqduma kullu ahadin nazarahu. Ya, sampai ya, semuanya itu mempersembahkan nazarnya, ya, sampai akhirnya semuanya, ya, kullu ahadin, semuanya masing-masing itu mempersembahkan nazarnya, ya. Tayyib wayanala bughyatahu. Wayanala bughyatahu, dan mendapatkan keinginannya, ya, mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nah. Allahul musta'an, betapa persisnya amalan orang-orang musyrik ini dengan sebagian kaum muslimin yang ada di zaman kita sekarang ini. Allahul musta'an. Yang berikutnya, kanal musyrikuna yaf'aluna kulla dzalika. Orang-orang musyrik mengerjakan itu semua, ya. Orang-orang musyrik mengerjakan itu semuanya, biha ulail auliya'i wasolihin, terhadap mereka-mereka para wali dan orang-orang soleh, ya, melakukannya, ya, pada para wali dan orang-orang soleh dalam rangka apa? Taqarruban ilaihim. Taqarruban ilaihim, dalam rangka untuk taqarrub kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka, agar dekat kepada mereka ini. Wa irdha'an lahum. Wa irdha'an lahum, dan untuk mencari keridhaan mereka, ya, keridhaan mereka. Agar apa ini? Mereka ini datang kuburan tersebut agar mereka dekat dengan para wali yang telah mati itu, dan juga agar mereka ini dapat ridhonya, ya, agar dapat ridhonya para wali tersebut yang telah mati tersebut, agar senang ini dengan apa, dengan para penziarah yang datang ke kuburannya, sehingga liyaj'aluhum wasata'a bainahum wa bainallahi. Ini tujuannya, kalau mereka dekat dan dapat ridhonya, tujuannya agar apa? Liyaj'aluhum, agar mereka ini menjadikan, ya, untuk orang-orang musyrik ini menjadikan mereka-mereka ini wasata, sebagai para perantara, ya, sebagai perantara bainahum, antara mereka-mereka orang-orang musyrik ini, wa bainallahi, dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya, kan, ya. Barakallahu fikum, datang kuburannya agar dekat dengan mereka dan agar dapat ridho dari mereka. Untuk apa? Apa yang mereka targetkan? Agar mereka ini mau menjadi perantara, penjembatan antara orang-orang musyrik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi'azubillah. Nah. Kenapa, ikhwan, demikian, ikhwan? Kenapa mereka pakai perantara? Ya, sama saja hujahnya orang-orang musyrik dengan mereka-mereka di hari-hari ini yang sering datang kuburan. Kita ini para pendosa, banyak dosanya, banyak maksiat. Kita ini kotor, najis, dan yang lain-lain. Sementara mereka ini, para wali dekat dengan Allah. Para wali ini adalah orang-orang suci dan yang lain-lainnya. Ya, mereka merasa minder karena merasa banyak dosanya, banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pandangan pikiran mereka itu perlu adanya perantara, yaitu para wali, orang-orang yang suci, kata mereka. Taib. Waliyatawassalu bihim ilallahi. Waliyatawassalu bihim ilallah. Dan untuk bertawassul melalui mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bertawassul, ya, untuk menjembatani antara mereka ini melalui perantaranya para wali tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keyakinannya ini? Apa? Apakah ada ilmunya? Ya, mu'takidin. Kenapa mereka mengerjakan seperti ini? Sampai itu yang mereka harapkan, agar para wali itu dapat jadi perantaranya. Ini kan karena ada suatu pemikiran, ya kan? Ada suatu keyakinan bahkan dari orang-orang musyrik, sehingga mereka mau mengerjakannya seperti itu. Apa keyakinannya? Mu'takidina innahum yuqarribunahum ilallahi zulfa. Ya, mu'takidin, dikarenakan orang-orang musyrik ini meyakini, ya, innahum yuqarribunahum, bahwasannya para wali itu mendekatkan mereka-mereka orang-orang musyrik ini ilallahi zulfa. Ilallahi zulfa kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Ini keyakinan mereka. Mereka mampu untuk mendekatkan orang-orang musyrik tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini keyakinannya. Ya. Wa yashfa'una lahum 'inda Allah, pun juga mereka meyakini bahwasanya para wali ini memberikan syafaat untuk orang-orang musyrik ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka bisa memberikan syafaat kepada orang musyrik tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Summa kanu yad'unahum. Ya. Ini seperti yang kita pelajari tadi malam, kitab tauhid, ya. Summa kanu yad'unahum. Kemudian mereka-mereka ini, orang-orang musyrik ini berdoa kepada mereka. Berdoa kepada para wali untuk apa? Liqada'i hawa'ijihim wa daf'i karabatihim. Ya. Mereka berdoa kepada mereka ini, kepada para wali, agar ya dapat terlaksana, ya dapat terpenuhi berbagai macam hajat, berbagai macam keinginan mereka, ya, dan agar terhindarkan dari berbagai macam kesulitan, ya. Nah, baik. Dan juga sekali lagi, tambah lagi, kenapa mereka mau mengerjakannya sementara mereka ini orang mati? Para wali orang mati. Mu'taqidina annahum yasma'una lima qalu. Mu'taqidin. Karena mereka meyakini, ya, bahwasannya para wali itu yasma'una lima qalu. Mereka bisa mendengarkan apa yang mereka ucapkan, ya. Para wali itu bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, ya, yang disampaikan, yang dihaturkan, yang dipanjatkan kepada para wali tersebut, mereka bisa mendengarkannya. Wa yastajibuna lima du'u wa tuliba minhum. Wa yastajibun, dan mereka kemudian mengabulkannya, ya. Mereka meyakini bahwasanya para wali itu bisa mengabulkan apa yang diminta, ya, dan yang dituntut, yang diminta daripada mereka ini. Naam. Fayaqduna hawaijahum, sehingga mereka ini akan meluluskan, memberikan berbagai macam hajah mereka. Wa yakshifuna kurubatihim, demikian pula mereka ini dapat menghilangkan berbagai kesulitan mereka. Ya. Imma bi anfusihim, mungkin dengan diri-diri mereka sendiri, au wa imma bi syafa'atihim lidzalika 'indallah, ataupun juga dengan syafaat mereka, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini ya, sekian amaliah kesyirikan mereka ini. Orang-orang musyrik tersebut. Fakana hadza huwa syirkuhum billah, maka inilah kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wa ibadatuhum li ghairillah, dan beribadahnya mereka kepada selain Allah, ya. Demikian inilah bentuknya, ya. Ibadahnya mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada orang-orang soleh, kepada para wali tersebut. Dan juga inilah, ya, bentuk apa? Wattikhadzuhum alihatan min dunillah. Ya. Dan inilah mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah itu. Seperti ini keadaannya, ya. Nah. Waja'alahum syuraka'a lillah. Ya, waja'aluhum syuraka'a lillah, dan demikianlah mereka menjadikan syirikat-syirikat, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini modelnya. Seperti inilah bentuknya. Wa kana haula'il auliya'u wasalihuna wa amsaluhum hum alihatul musyrikin. Maka mereka itulah para wali, orang-orang soleh, dan yang semisal dengan mereka, mereka itulah tuhan-tuhannya orang-orang musyrik. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Inilah hakikat daripada kesyirikannya orang-orang musyrik, dan inilah hakikat daripada tuhan-tuhannya orang-orang musyrik tersebut, ya. Dan demikianlah hakikat daripada amaliyah kesyirikan tersebut. Seperti ini hakikatnya. Ya subhanallah, sekali lagi ini masih terjadi tengah-tengah umat kita ini. Allah musta'an. Naam, qala rahimahullahu taala fa kana falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bid'awati ila tauhidillah, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dakwah, ya, kepada tauhidullah, ya, ketika beliau menegakkan dakwah tauhidullah ini, wa khala'a kullama takhazuhu ilahan min dunillah, wa khala'a, dan melepaskan, menghilangkan, ya, segala apa-apa yang mereka jadikan sebagai Tuhan selain Allah, ya. Dan ketika di apa namanya dihilangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ikhwan, berbagai macam tuhan-tuhan selain Allah tersebut, maka syaqqa dzalika 'alal musyrikin, syaqqa dzalika 'alal musyrikin, maka hal itu membuat berat, ya, kepada orang-orang musyrik, ya. Nah, membuat berat, ya, orang-orang musyrik. Wa'azamuhu, dan mereka menganggapnya sebagai perkara yang besar, ya. Nah, dianggap sebagai perkara yang besar dakwah Rasul SAW ini, ya. Nah, bukan mereka remehkan, ya. Bukan mereka remehkan, enggak, tapi memang dianggap perkara besar ini, ya. Problem besar ini. Wa angkaruhu, dan mereka mengingkarinya. Mengingkari dakwah Rasul SAW ini, ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, innaha mu'amaratun, ini adalah, barakallahu fikum, konspirasi, ya. Konspirasi ini namanya, kata mereka, kata orang-orang musyrik itu. Dakwah Rasul ini konspirasi ini, ya. Barakallahu fikum. Urida biha ghairu ma yuqal, ya. Uridu biha ghairu ma yuqal. Diinginkan dengannya itu selain dari apa yang dia ucapkan. Maksudnya apa, ikhwan? Ya, menurut mereka ini politik ini, ya. Politik Rasulullah SAW, kata mereka ini. Yang diinginkan itu, yang diinginkan sebenarnya bukanlah apa yang dikatakan Nabi. Yang dikatakan Nabi apa, ikhwan? Tauhidullah, menyembah kepada Allah semata, meninggalkan berbagai macam kesyirikan, ya kan? Meninggalkan Tuhan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata orang musyrik ini, enggak itu sebenarnya yang diinginkan. Uridu ish biha ghairu ma yuqal. Bukan itu sebenarnya yang diinginkan Nabi SAW, bukan itu targetnya. Ya, bukan itu sebenarnya. Ada di balik itu yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dipahami? Ini tuduhannya orang-orang musyrik tadi, ya. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum, sedikit lagi. Ini dalilnya, ya, ucapan mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka mengatakan, aja'al al-alihata ilahan wahida? Apakah dia itu, Nabi Muhammad SAW, ingin menjadikan satu Tuhan saja, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan sembahan-sembahan kita ini semuanya? Apakah itu yang dia inginkan? Inna hadza la syai'un 'ajab. Sungguh ini merupakan perkara yang amat sangat aneh. Ya. Amat sangat aneh, yang seperti nyeleneh gitu, ya. Maka wantalaqal mala'u minhum, maka segolongan dari mereka ini pergi, ya. Dari orang-orang musyrik ini pergi ini mengatakan, animsyu wasbiru, agar kalian itu tetap berjalan. Udah, kerjakan terus. Lestarikan terus budaya nenek moyang ini. Wasbiru, dan bersabarlah. Pertahankan ini, bersabar kalian. untuk tetap terus datang kuburan tersebut. Ini warisan nenek moyang kita. Ya, ala alihatikum, terhadap tuhan-tuhan kalian ini. Terus jalankan, terus bersabar, terus pertahankan. Ya, untuk menyembah tuhan-tuhan kalian tersebut. Jangan tinggalkan, jangan terpengaruh dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Inna hadza la syai'un yurad. Ini merupakan perkara yang telah direncanakan, kata orang-orang musyrik itu. Ya. Ini perkara yang telah diinginkan memang untuk apa? Menghilangkan kebudayaan kita ini yang kita harus melestarikannya. Ya. Ini merupakan perkara yang telah direncanakan Nabi SAW untuk meninggalkan warisan leluhur kita ini. Begitu kata orang-orang musyrik. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Enggak pernah kita dengarkan yang seperti ini pada agama yang terakhir ini. Agama warisan nenek moyang kita sekarang ini yang ada ini enggak pernah kita dengar, ya, dari dakwahnya Rasul SAW tersebut. In hadza illa ikhtilaq, tidaklah ini kecuali sekedar mengada-ngada saja. Konspirasi. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Cuma karang-karangan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata mereka. Ya, tuduhan tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sama sekali tuduhan yang tidak berdasar, tidak ada ilmunya sama sekali. Dan insyaallah taala yang berikutnya akan kita baca, kembali akan kita baca terkait bantahan-bantahan, ya, daripada syubhatnya orang-orang musyrik tersebut. Walhamdulillah. Walahuna darsuna hadhihi lailah mubarakah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.